Ternyata apa? Tidak. Tidak seluruhnya. Ya, tidak seluruhnya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Apa? Gimana? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masa. Ini yang dimaksud dengan al-am yuradu bihi al-khusus, umum tapi dimaksud padanya adalah khusus. Sehingga kita ulangi bahwasanya umum ini ada 3 jenis. Bahkan ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama tadi umum al-am la yadkhulu fihi takhsis atau la yadkhulu fihi takhsis atau alaihi takhsis, seperti contoh innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua al-umum al-makhsus ya, atau yadkhulu fihi al-khas atau at-takhsis, yaitu umum yang sudah masuk kepadanya takhsis, seperti hurrimat 'alaikumul maytata waddam ya, yaitu diharamkan kepada kalian mayat, bangke dan darah. Nah, ini sudah ada takhsisnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dihalalkan 2 darah dan 2 bangke. Kemudian yang ketiganya al-am yuradu bihi al-khusus, yaitu umum tetapi dimaksudkan padanya ini khusus, seperti hadis seperti ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang keempatnya yaitu al-umum la ya'ti 'alaihi at-takhsis, yaitu umum yang tidak datang kepadanya takhsis. Kalimat umum yang tidak ada takhsisnya. Di antara contoh ya, di antara bentuk kalimat-kalimat takhsis itu yaitu isim syarat. Ya, isim syarat. Misalkan man amila salihan fali nafsi. Man ini isim syarat. Berarti siapa saja. Begitu juga kalimat yang menunjukkan umum seperti apa, isim mausul. Ya, isim mausul. Walladina jahadu fina walladina. Ini siapa saja umum. Begitu juga an-nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah fi siyaqin nafi atau syarat ya, atau syarat. Yufidu al-umum. Wala tusyriku bihi syai'a. Wala tusyriku bihi syai'a. Syai'a di sini adalah nakirah. Berada di siyaq apa? Di siyaq nafi. Ya, di siyaq nafi, maka itu umum. Ya, umum. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menafsirkan innallaha la yaghfiru ayyusyraka. Ya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, dosa ayyusyraka ini an di sini annya masdariyah. Annya masdariyah bisa mentakwil masdar yang tadinya fiil bisa menjadikan masdar. Jadi seolah-olah ditakwil ya menjadi innallaha la yaghfiru isyrakan atau syirkan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, di sini takwil masdar dari ayyusyraka ini adalah nakirah. Ya, nakirah berada di siyak nafi. Berarti yufidu al-umum. Maka kata Syekhul Islam menunjukkan bahwasanya seluruh perbuatan syirik, baik syirik akbar ataupun syirik asghar, tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni oleh Allah. Ini istidlalnya Syekhul Islam bahwasanya dosa syirik asghar ini tidak diampuni oleh Allah. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan syirik asghar ini diampuni, ya, diampuni oleh Allah. Tetapi Syekhul Islam berdalil dengan ini bahwasanya termasuk syirik asghar tidak diampuni oleh Allah. Atau yang diidhafakan kepada ma'rifah, ya, diidhafakan kepada ma'rifat, contohnya wazkuru ni'matallah, ya, wazkuru atau ni'matahu, ya, ini nikmat, lafaz nikmat disandarkan kepada ma'rifat, maka dimakna umum, dimakna guna umum. Begitu juga dalam ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluka, ya, apabila engkau berbuat syirik sungguh akan hapus amaluka, ya, amaluka. Padahal mufrad, tetapi ketika diidhafahkan kepada apa? Ma'rifat, ka, kaf ini kan dhamir, isim ma'rifat umum, akan hapus seluruh seluruh amalnya, amal manapun akan hapus. Nah, begitu juga lafaz umum itu yang ada al, yang alnya al istighraqiyah, ya, al istighraqiyah. Contohnya innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada di atas kerugian. Kemudian masih berkaitan dengan perkara umum, bagaimana mengamalkan ayat-ayat umum, ya, ayat-ayat umum atau hadis-hadis umum yang bermakna umum. Bagaimana hukumnya terjadi khilaf di antara ulama? Jumhur ulama mengatakan wajib mengamalkan umum selama belum ada takhsis. Ya, selama belum ada takhsis. Wajib melaksanakan hadis atau ayat atau dalil-dalil umum selama tidak ada takhsis. Apa dalilnya? Mereka berdalil diantaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang ketika turun ayat apa, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, itu ketika turun ayat itu syaqqa alai syaqqa ala sahabah, ya, syaqqa ala ala sahabah, ini memberat, menjadi berat kepada sahabat. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuna la yadzlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Kemudian Rasulullah SAW meluruskan, ya, meluruskan pemahaman mereka, ya. Kata Rasulullah SAW, naam araaita, naam apa, gimana kalimatnya, araaita qawla Luqman libnihi inna syirka la zulmun azim innama huwa syirk au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian melihat ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang besar. Sesungguhnya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syirik. Mana syahidnya? Syahidnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari istinbatnya mereka. Ya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan, meluruskan bahwasanya yang dimaksud zalim di sini bukanlah makna secara umum, tetapi yang dimaksud di sini adalah syirik. Nah, ini maksud kepada masuk kepada al-am makhsus, am al-makhsus, kalimat umum yang sudah ditakhsis. Nah, tetapi yang jadi syahid di sini para sahabat di sini memahami secara umum. Dari mana? Itu dalam ayat yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Bizulmin. Ini umum, ya. Umum. Zalim di sini umum. Apa saja. Nah, mereka beristinbat bahwa ini adalah zalim secara umum. Makanya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di antara kita yang tidak berbuat zalim? Tetapi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama tidak menyalahkan mereka, tidak menyalahkan istinbat mereka. Tetapi hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan atau meluruskan bahwasanya yang dimaksud zalim di sini bukanlah makna umum, tetapi yang dimaksud di sini adalah syirik. Itu. Contoh lain misalkan dalam hadis Ummu Salamah yang tentang isbal, kata Rasulullah SAW, man jarra saubahu khuyala lam yanzurullah lam yanzurullahu yaumal qiyamah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang menjulurkan ya, kainnya dengan sombong, di bawah mata kaki dengan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Kemudian Ummu Salamah ini bertanya, bagaimana dengan pakaifa bidzuyulina? Bagaimana dengan apa zuyul itu ini, apa ujung ini? Ujung pakaian. Nah, di sini syahidnya apa? Syahidnya Ummu Salamah ini memahami kalimat man di sini umum, siapa saja tidak terkecuali perempuan, ya, tidak terkecuali perempuan, berarti kurungan juga kena. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan apa? Memberikan penjelasan. Maka diangkatlah sampai betis. Kemudian bertanya apa, berkata lagi Ummu Salamah, kalau begitu kami akan terlihat kaki kami. Maka kata Rasulullah SAW, maka turunkanlah satu jengkal. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mengingkari istinbatnya siapa? Ummu Salamah. Tidak mengingkari istinbatnya Ummu Salamah. Membenarkan dan Rasulullah SAW memberikan solusi. Artinya mereka juga kena seperti itu. Hanya saja di sana ada catatan Syekhul Islam di dalam kitabnya Iqtidah Siratul Mustaqim, beliau menjelaskan bahwasanya di sini ada tulisan, kalau mau ditulis kalam beliau, bahwasanya kena baca innal amala bi ayyi juz'iyatin, innal amala bi ayyi juz'iyatin minad dalilil am, innal amala bi ayyi juz'iyatin minad dalil al ami minad dalilil ami lam yakun alaihi amal salafis salih, lam yakun alaihi amal salafis salih sabilun ila al ibtida'i fid din. Innal amala bi ayyi juz'iyatin min ad dalili al 'ami lam yakun alaihi amal salafis salih sabilun ilal ibtida'i fiddin. Kata beliau, sesungguhnya amal, ya, amalan dari juz'iyah, dari bagian, ya, mengamalkan bagian dari dalil umum, mengamalkan bagian dari dalil umum yang itu tidak ada amal salafnya, ya, tidak ada amal salafus salehnya, maka itu merupakan jalan menuju kebid'ahan di dalam agama, menuju kebid'ahan di dalam dalam agama. Dan itu adalah benar, ya. Dan itu adalah benar. Kebanyakan ahlul bid'ah mereka berdalil dengan dalil dalil umum, ya. Berdalil dengan umum. Salah satu contoh, contoh seorang masuk masjid melakukan tahiyat masjid, datang lagi melakukan tahiyat masjid, datang lagi melakukan tahiyat masjid sampai 10 orang. Sah. Kita katakan, kenapa mereka tidak sholat berjamaah saja sekalian? Kenapa tidak sholat berjamaah sekalian? Ada keutamaannya. Sholatul jamaah khairun. Apa gimana? Sholatul jamaah itu gimana dalam hadisnya itu? Yang intinya menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Apa gimana hadisnya itu? Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bi ya, ya kan, bi 25 darajah, atau di dalam riwayat bisa mati, bisa mati 20 darajah. Oke, maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan berjamaah. Kenapa tidak berjamaah saja? Dia menggunakan dalil umum, ya, menggunakan dalil dalil umum. Tapi boleh tidak? Ya tidak, karena tidak ada amal salaf. Karena tidak ada salafnya. Karena tidak ada salaf. Begitu juga zikir, ya. Berjamaah. Nah, mereka berdalil dengan wadhkurullaha katsira, atau makna apa yang semakna dengan itu. Ayat-ayat yang semakna dengan itu menggunakan dalil dalil tersebut. Begitu juga mereka bersholawat, ya, atau mereka melakukan Isra Mi'raj, ayat melakukan Maulid Nabi, ya. Semuanya mereka ini berdalil dengan dalil dalil umum, yaitu dalil tentang mencintai Rasulullah seperti itu. Tetapi apakah ini benar? Jawabannya tetap salah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, sabilun apa ila al-ibtida'i fid din, merupakan jalan menuju kebidahan di dalam agama. Nah, itu ada beberapa tanbih yang berkaitan dengan umum, ya. Terus kemudian wa minha, dan di antaranya khosun, ada kalimat yang khusus. Yadulu ala ba'dil ajnasi, yang menunjukkan kepada sebagian jenis, awil anwa atau nau macam, awil afrad atau individu. Takhsis ini sudah begini, ya. Takhsis ada dua, ada yang munfasil, ada yang muttasil, kan? Nah, paling di sini ada enggak ana terangkan lagi, ya, karena sudah. Mungkin di sini ada catatan, ya, cukup penting, yaitu dzikru ba'di afradil am la yufidu takhsis idza kana al-hukmu wahidan. Yaitu penyebutan afrad, bagian dari umum, penyebutan bagian dari umum itu tidak bermakna takhsis, ya, tidak bermakna takhsis apabila hukumnya satu. Tapi apabila hukumnya satu, tetapi apa faedahnya? Faedahnya adalah yufidu ziyadatil, yufidu ziyadatil ihtimam. Maksudnya dzikru ba'di afradil 'am la yufidu takhsis idza kana al-hukmu wahida. Penyebutan sebagian afrad dari kalimat umum ini tidak mau apa? Tidak berfaedah khusus. Tidak berfaedah takhsis apabila hukumnya satu. Tetapi berfaedah apa? Ziyadatul ihtimam, penambahan penekanan tentang keutamaan. Ya. Contoh. Contoh hafizu 'ala shalawati wa salatil wusta. Hafizu, jagalah. Ya. As-shalawat, salat-salat dan salat al-wusta. Salat asar ya. Salat wusta itu salat asar sebagaimana ditafsirkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penyebutan salatul wusta ya, penyebutan salatul wusta. Ini salat wusta ini termasuk as-shalawat bukan? Hah? Termasuk. Nah, ini yang dimaksud dengan penyebutan afrad ya. Penyebutan ring apa? Afrad individu dari umum. Yang pertama umumnya apa? As-shalawat ya, as-shalawat. Kemudian disebutkan salah satunya. Apakah ini khusus? Artinya takhsis? Sehingga maknanya yang dijaga itu harus sholat ini aja, sholat wusta aja. Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Tetapi tetap diamalkan untuk menjaga sholat-sholat yang lima waktu. Ketika disebutkan al-wusta, sholatul wusta, itu ada tambahan penekanan apa, seorang untuk menjaga lebih sholat wusta tersebut. Itu maknanya ya, itu maknanya. Terkecuali apabila hukumnya berbeda ya, terkecuali apabila hukumnya berbeda. Seperti wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini apa hukumnya berbeda? Yang satu dalam kerugian ya. Dalam satu adalah dalam kerugian, yang satu beda, yang satu beda. Maka ini takhsis, takhsis dari keumuman seluruh manusia yang merugi. Ada takhsisnya. Jadi nggak rugi semua manusia ini, ada takhsisnya. Siapa? Yaitu alladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Kembali lagi tadi ya, faedah bahwasanya penyebutan sebagian afrad dari umum ini apabila hukumnya satu ini tidak bermakna takhsis, tetapi bermakna ihtimam, ziyadatul ihtimam. Kenapa ini harus seperti ini? Karena nanti akan dijelaskan di sini. Qala rahimahullah taala fa haitsu la ta'aradu bainal 'ami ya, bainal 'ami wal khasi umila bi kullin minhuma. Sekiranya tidak bertentangan antara lafaz umum dan khusus, maka diamalkan masing-masing dari keduanya. Karena kedua-duanya dalil ya, karena kedua-duanya dalil. Tidak boleh dibuang ya, selama dalil itu adalah sahih. Seperti kemarin sudah dicontohkan apa, hadis Uzaimah ya. Hadis Uzaimah Ibnul Hakam kalau salah ya. Yaitu tentang sumpahnya dia. Aslinya syahid ini harus ada apa? Harus dua. Ya, syahid ini harus dua. Ini yang umum. Yang umum. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kasus Uzaimah ini cukup dia yang bersumpah sebagai saksi jual beli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Arab Badui, dengan Arab Badui tersebut. tetap diamalkan. Yang umum tetap diamalkan, yang khusus juga tetap diamalkan selama tidak bertentangan. selama tidak bertentangan. Apa di sini para ulama menjelaskan? Artinya karena Huzaimah ini memiliki apa? Memiliki kejujuran, ya, memiliki kejujuran yang Rasulullah SAW mempercayainya, yang Rasulullah SAW mempercayai. Nah, jadi kesimpulannya diamalkan kedua-duanya, baik yang umum ataupun yang khusus. Wahaitsu dzunna ta'aruduhuma khusso al'am bil khas. Dan sekiranya diperkirakan akan bertentangan antara umum dan khusus, maka yang umum ini ditakhsis oleh apa? Lafaz khusus. Ya, maka ditakhsis oleh lafaz khusus. Seperti tadi, hurrimat 'alaikumul maytata waddama waddama. Hurrimat 'alaikum. Telah diharamkan kepada kalian bangkai. Kemudian di sini ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillalana al-maytatan wa waddama. Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Nah, ini bertentangan. Di ayat disebutkan hurrimat 'alaikumul maytata waddama, diharamkan kepada kalian apa? Bangkai dan darah. Sementara di sini apa? Uhilla. Di sini diharamkan, di sini dihalalkan. Bisa digabung tidak? Hah? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Hah? Bisa enggak? Yang di sini diharamkan, yang di sini dihalalkan. Hah? Enggak bisa. Tidak? Tidak bisa. Kecuali kalau hukumnya ini bisa tidak bertentangan. Paham enggak? Hah? Nah, ini perhatikan ya. Kalau misalkan tadi yang tadi pertama kan tidak bertentangan. Tidak bertentangan itu hukumnya. Hukumnya tidak bertentangan, maka diamalkan satu dengan yang lain. Gitu. Satu diamalkan, yang umum diamalkan, yang khusus diamalkan. Tetapi apabila bertentangan, yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan. Ini bertentangan tidak? Nah, bertentangan. Bertentangan. Bagaimana caranya? Di sini khusso al-am bil khas. Ditakhsis yang umum tadi dengan khusus ini. Karena kalimat ini apa, hadalil yang tadi itu uhillalana ini khusus, sehingga hadis uhillalana ini takhsis dari ayat hurrimat 'alaikum. Telah diharamkan kepada kalian seluruh bangkai kecuali yang ada di dalil tadi, yang dari hadis tadi. Itu takhsis namanya. Ya, paham ya? Assalamualaikum. Ada iskalnya? Hah? Iya. Iya. Jadi karena bertentangan ininya, apa? Bertentangan maknanya. Itu. Bertentangan maknanya. Kalau selaras maknanya, itu diamalkan satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau bertentangan, maka ini harus ditakhsis. Ini adalah khusus. Nah, ini adalah khusus. Nah, jadi contoh lainnya apa ya? Misalkan ya enaknya tadi surah Al-Asr ya, innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya seluruh manusia ini berada di dalam kerugian. Berada di dalam kerugian. Dikecualikan ada illal ladzina amanu, takhsis. Tapi ini namanya takhsis muttasil ya, ittisal. Kalau tadi takhsis munfasil, kalau yang tadi darah dan bangkai itu terpisah. Apa lagi ya contoh lainnya? Seperti ini ya, takhsis nih. Takhsis dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan perempuan yang ditalak ya, mereka menunggu 3 kali quru. Walaupun tidak kali quru ini terjadi khilaf, ada yang mengatakan quru ini haid, ada yang mengatakan tuhur, suci ya. Al-muhim di sini kita tidak bahas itu. Yang jadi syaitnya al-mutallaqatu. Ini umum. Pokoknya seluruh perempuan yang ditolak mereka harus menahan atau ya tarabbas menunggu selama 3 kali furu. Kurang lebih 3 bulan, walaupun tergantung ininya, tergantung haidnya atau tergantung sucinya. Kalau sucinya atau haidnya 2 bulan sekali berarti 6 bulan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lainnya. Apa? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi mukminat kemudian kalian mencerai mereka sebelum kalian menyentuhnya, maka tidak ada bagi kalian terhadap mereka iddah yang mereka harus menunggu. Berarti ini apa? Takhsis ya, takhsis. Hukum yang pertama itu harus ada iddah. Kapan, berapa? 3 kali quru. Itu hukum yang pertama. Pada ayat yang berikutnya tidak ada iddah sama sekali. Bertentangan tidak? Nah, bertentangan. Maka ketika terjadi pertentangan seperti ini, maka ini takhsis ya. Ini adalah takhsis. Pengkhususan. Pengkhususan dari ayat yang umum. Gitu. Begitu juga dalam ayat lain, seperti ayat mana ya? Atau ini aja yang ada di sini, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk anak-anak laki-laki kalian, kepada anak-anak, untuk anak-anak kalian, untuk laki-laki itu 2 bagian dari apa? 2 bagian dari perempuan, atau iya 2 bagian dari perempuan. Berarti ini umum. Selama itu ada anaknya, maka dia mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan. Tetapi hal ini ditakhsis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslima. Tidak mewarisi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak pula orang kafir terhadap orang muslim. Ini takhsis ya. Takhsis. Yang pada asalnya seluruhnya anak mendapatkan warisan dari orang tua. Ya, mendapatkan warisan dari. Tetapi ketika ada takhsis ini, maka tidak boleh kalau salah satunya beda agama. Salah satunya beda agama. Dalam artian beda agama di sini Islam dengan kafir. Hanya terjadi khilaf di antara ulama, bagaimana kalau kafirnya ini berbeda agama? Misalkan yang satu Hindu, yang satu Kristen, yang satu ini, terjadi khilaf di antara ulama, apakah mereka saling mewarisi atau tidak? Itu dibahasnya di Paro itu. Itu hanya beberapa contoh saja. Di antara contoh yang lainnya, yang ini tuh tentang iddah yang mati ya. Iddah yang mati itu yaitu gimana ayatnya? Wa yadaruna wazairun azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhur wa ashra walladzina yatawaffawna, dan orang-orang yang meninggal walladzina tawaffawna wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, ya kan, istri-istri, yatarabbasna, mereka menahan atau menunggu ya bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 10 hari, 4 bulan 10 hari. Tetapi hal ini ditakhsis dengan ayat wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun, dan perempuan-perempuan yang hamil maka mereka iddahnya itu ayyadna hamlahun, yaitu ketika mereka melahirkan janin mereka. Paham? Jadi ketika apabila seorang perempuan hamil, atau awal contohnya sekarang yang tidak hamil ditinggalkan oleh suaminya, maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kemudian ada kejadian lagi, seorang perempuan hamil kemudian suaminya meninggal. Kapan ini iddahnya? Apa 4 bulan 10 hari? Jawabannya tidak. Jawabannya dia harus mengikuti iddahnya hamil. Harus mengikuti iddahnya hamil. Bahkan kalau misalkan 2 hari setelah meninggal dia apa? Dia melahirkan, maka sudah selesai iddahnya. Selesai iddahnya. Atau lebih lama, misalkan 9 bulan lagi atau 8 bulan lagi baru melahirkan, maka dia harus mengikuti itu, mengikuti iddahnya, mengikuti iddahnya hamil. Dan itu ada penjelasannya nanti insyaallah nanti, itulah di kitab nikah, di kitab talak atau kitab iddah, ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah itu bentuk-bentuk takhsis atau bentuk-bentuk umum ya yang ditakhsis. Kemudian qala rahimahullah taala wa minha al mutlaqu anil quyudi wa muqayyadun bi wasfin au bi qaidin mu'tabar. Dan diantaranya, diantara kalimat kata lafaz yang di dalam Al-Qur'an dan hadis atau dalam kitab dan sunnah, itu ada yang disebut dengan mutlak. Mutlak anil quyud, dari quyud kaitu pengikat, ya, pengikat. Wa muqayyadun bi wasfin, atau diikat dengan satu sifat. Yang dimaksud sifat di sini bukan menurut ulama nahwu. Ya. Kalau ulama nahwu yang dimaksud sifat di sini apa? Na'at. Ya, na'at. Atau nakirah berada setelah jumlah. Oh bukan, afwan. Atau jumlah setelah nakirah. Ya, jumlah setelah nakirah itu sifat. Misalkan rajulun yajlisu amamal masjidi huwa ustadi. rajulun yajlisu. Rajulun ini nakirah, yajlisu jumlah fi'liyah. Maka ini sifat. Jadi artinya laki-laki yang duduk. Nah, itu. Laki-laki yang duduk artinya jumlah setelah nakirah. Atau sifat Ar-Rahmanir Rahim, sifat ya. Zaidun rajulun syuja'un. Rajulun syuja', sifat. Tetapi yang dimaksud di dalam usul fikih, sifat di sini bukan na'at maksudnya. Ya, bukan na'at. Tetapi lebih umum dari itu. Yang dimaksud sifat di sini adalah yaitu satu makna yang bisa mengikat, yang mengikat kata sebelumnya. Ya, yang mengikat kata sebelumnya. Bisa berupa jar majrur, ya, bisa berupa jar majrur atau yang lainnya. Nanti kita akan jelaskan. Au qaidin mu'tabarin, atau kaid yang mu'tabar. ya, atau kaid yang mu'tabar atau pengikat yang mu'tabar, karena di sana ada kaid yang tidak mu'tabar, nanti kita akan berikan contohnya. Yang pertama, penjelasan pertama. Sebelumnya kita ingin menjelaskan apa kalimat-kalimat mutlak. Apa kalimat-kalimat mutlak itu? Dan apa perbedaannya dengan umum? Ya. Mutlak ini kita ngambil dari apa? Ininya Syekh Utsaimin, yaitu Sunusul. Madalla 'alal haqiqati bila qaidin, yaitu kata yang menunjukkan kepada hakikat tanpa kaid, tanpa ikatan, itu mutlak, lepas, ya, lepas, tidak ada ikatan. Kenapa dengan menggunakan hakikah? Ya, kenapa tidak menggunakan hakikat, tidak menggunakan kalimat umum? Karena dikecualikan atau dikeluarkan dari kalimat hakikat itu kalimat umum. Karena umum ini tidak menuju kepada sesuatu. Ya, kita tidak menuju kepada sesuatu, tapi secara keseluruhan kena semua. Itu umum. Tetapi kalau mutlak tertuju kepada satu, salah satu hakikat, tertuju pada salah satu hakikat, hanya masih apa, masih belum tentu, ya, masih belum tentu. Makanya sering disebutkan bahwasanya al mutlak itu umumnya umum badali, dan sementara umum apa al am kalimat umum itu umumnya syumuli. Jadi perbedaannya begini. Kalau umum itu mencakup seluruh afrad. Ya, kalau umum ini mencakup seluruh afrad. Seluruh jenis yang masuk pada kalimat tersebut. Kalau misalkan ada kalimat al-insan, berarti selama itu manusia maka masuk kepada hukum ini. As-salihin. Selama masuk kepada kalimat ini maka itu masuk as-salihin, az-zalimin dan seterusnya, ya. Seperti tadi innallaha la yaghfiru an yushraka syirkan. Selama ini masuk kepada kalimat syirik maka masuk semua. Baik syirik akbar, asghar, syirik khafi, ya. Seluruh bentuk syirik masuk di sini. Naam. Itu umum. Adapun mutlak, ya, adapun mutlak ini tidak mencakup seluruh afrad. Ya, tidak mencakup seluruh afrad. Tetapi tidak mencakup seluruh afrad, ya. Bahkan ini mengkhususkan satu tetapi belum tentu, belum ditunjuk. Nah, itu bedanya mutlak itu. Belum ditunjuk. Contohnya fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Maka wajib bagi dia membebaskan budak. Ini bukan kalimat umum, tetapi kalimat mutlak, ya. Kalimat mutlak. Kenapa? Karena sudah jelas budak, ya. Sudah jelas budak. Tetapi apa? Tetapi belum takyin. Budak yang mana? Yang dimaksud di sini, ya. Yang dimaksud di sini budak yang mana? Maka dalam ayat lain fatahriru raqabatim mu'minah. Maka wajib membebaskan budak yang mukmin. Sehingga sekali lagi para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat umum itu umumnya syumuli, umumnya mencakup seluruhnya. Adapun kalimat mutlak umumnya badali, umum tapi badali. Umum, tetapi kalau sudah ada gandenya sudah yang lain tidak ini lagi, tidak terkena kalimat atau tidak terkena hukum ini lagi. Paham ya? Seperti itu. Perbedaan yang lain, mutlak ini tidak sah padanya istisna. Ya. Tidak boleh dalam mutlak ini ada istisna. Tetapi dalam umum boleh ada istisna. Nah, seperti innal insan lafi khusr illa alladziina aamanu. Ini istisna, pengecualian. Pengecualian dari yang manusia yang merugi ada. Itu umum. Tetapi kalau mutlak tidak bisa. Tidak bisa. Nah, terus ada beberapa lagi yang berkaitan dengan mutlak. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya wasf sifat di sini yang dimaksud adalah menurut ulama usul, bukan ulama nahwu, ya, ulama nahwu. Contohnya apa? Sifat di sini itu fatahriru raqabatin mu'minah. Raqabatin mu'minah. Raqabah mu'minah. Yaitu budak yang mukmin. Nah, ini sifat. Ini sifat. Atau sifat itu seperti kaid ini enggak ada nih contohnya. Nantilah. Lanjut aja dulu. Karena enggak ada contohnya nih enggak. Au qaidin mu'tabarin atau qaid yang mu'tabar. Apa yang maksud qaid yang mu'tabar di sini? Yaitu qaid yang mu'tabar itu yang boleh dianggap sebagai kaid, ya, yang boleh dianggap sebagai kaid. Contoh, yang boleh itu ya, yang boleh dalam ayat Al-Quran sebutkan faidan salaka al ashurul hurumu faqtulul musyrikin haits wajatumuhum wahuzuhum wahsuruhum waqululahum kulla marsad fa intabu. Nah, ini kalimat fa'in tabu. Apabila telah selesai bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan haram ini selesai, kan tidak boleh berperang di bulan haram. Apabila bulan-bulan haram ini selesai, maka perangilah orang-orang musyrik sekiranya engkau menemuinya dimanapun kalian menemuinya, dan ambillah mereka dan kepunglah mereka. Ya, ya, kepunglah mereka dari berbagai sisi. Tetapi apa di sini? Fa'in tabu. Ya. Fa'in tabu. Nah, ini apa? Ini kaid. Ya, kaid. Apabila mereka ini taubat. Apabila mereka ini taubat. Nah, ini adalah kaid. Ya, kaid. Yang berbentuk syarat, ya, kaid yang berbentuk syarat. Berarti apabila mereka taubat, hukum yang tadi ini apa? Memerangi orang-orang musyrik dimanapun dia berada, dilakukan tidak? Tidak, karena sudah ada kaid. Ya, karena sudah ada kaid. Yaitu fa'in tab. Itu maksudnya. Ya. Dari mana diketahui kaid ini mu'tabar? Yaitu dari maknanya. Memang sini perlu marosah, yaitu perlu membaca, banyak membaca kitab-kitab ulama. Tetapi seperti yang anak katakan dahulu di awal-awal, kita mempelajari usul fiqih dan yang lainnya itu untuk mempermudah kalam ulama, ya, kalam ulama. Wailah kita ini tidak bisa mengistinbat sendiri, ya. Kita ini tidak bisa beristinbat sendiri kecuali dalam keadaan yang kita ini tidak berada di tempat pelosok, kemudian tidak bisa komunikasi dengan yang lainnya, lalu dengan ilmu ini kita gunakan. Tetapi dalam keadaan yang seperti di sini, mudah bertanya, maka ilmu ini untuk mempermudah kita memahami kalam ulama. Karena penting sekali irtibat terhadap ulama ini, penting sekali supaya kita ini tidak memiliki apa arok pendapat-pendapat yang aneh. pendapat-pendapat yang gharib. Ini contoh yang tidak mu'tabar, ya, contoh yang tidak mu'tabar, yaitu contohnya ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai orang-orang yang wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum ini kait, ya, kait, ikat, mengikat dari kalimat sebelumnya. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Ini ada kaitnya, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Ini kait. Tetapi kait ini mu'tabar apa tidak? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena di sana pada kenyataannya tidak ada Rabb yang tidak menciptakan. Ya? Pada hakikatnya. Paham ya? Paham enggak? Belum paham. Di sini di dalam ayat, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ada pertanyaan, apakah di sana ada Rabb yang tidak menciptakan? Ada tidak? Tidak ada. Tapi kenapa ini ada disebutkan alladzi khalaqakum? Nah, para ulama menyebutkan ini merupakan sifat kasyifah. Sifat kasyifah, yaitu sifat kasyifah yang hanya sekedar menjelaskan, ya, yang sekedar menguatkan, ya, yang sekedar menguatkan. Bukan berarti maknanya di sana ada Rabb yang tidak menciptakan. Paham? Ya. Ini yang dimaksud kaid yang ghair mu'tabar ini. Yang kaid di sini tidak masuk kepada pembahasan ini, tidak termasuk pada pembahasan mutlak muqayyad. Ya, tidak masuk pembahasan mutlak muqayyad. Kenapa? Karena kaid di sini, ya, muqayyad di sini, ikat terikatnya ini tidak apa? Tidak mu'tabar. Tidak mu'tabar. Kenapa? Ya tadi maknanya seperti itu. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Apakah di sana ada Rabb yang tidak menciptakan? Tidak ada. Sehingga para ulama menyebutkan kaid di sini, alladzi khalaqakum ini, itu namanya sifat kasyifah. Sifat kasyifah itu sifat yang hanya sekedar menjelaskan, menerangkan, menguatkan. Paham ya? Contoh lain, ya. Contoh lain dalam ayat waraba ibukumul lati fi hujurikum. Dan di situ dalam ayat itu hurrimat alaikum ummahatukum, terus waraba ibukumul lati fi hujurikum, dan robib-robib kalian yang berada di rumah kalian. Robib ini apa? Robib itu robibah, robib itu is anak istri. Ya, anak tiri. Ya, anak tiri. Anak tiri. Anak tiri itu diharamkan. Ya, diharamkan untuk dinikahi anak tiri. Tetapi di sini ada kaidnya, fi hujurikum, sifatnya ada sifatnya, muqayyadnya. Fi hujurikum yaitu jar majrur, fi hujurikum, di rumah kalian. Jadi seolah-olah di sini diharamkan pula anak istri kalian atau anak tiri kalian yang berada di rumah kalian, yang berada di rumah kalian. Gitu. Apakah yang bukan di rumahnya ini halal? Hah? Halal tidak? Ini kan dalam Al-Qur'an, dan diharamkan pula kepada kalian anak tiri kalian yang berada di rumah kalian. Berarti yang di luar rumahnya, yang misalkan di rumah mertuanya, halal tidak? Halal. Tidak halal. Karena ini sifatnya sifat apa? Gimana? Ada khilaf, tapi ghair mu'tabar. Seperti siapa? Seperti Ibnu Hazm, ya, mengatakan itu halal, tetapi ini apa? Dibantah oleh para ulama, ya. Dibantah oleh para ulama karena di dalam ayat ini, fi hujurikum ini apa? Ghair mu'tabar. Muqayyadnya ghair mu'tabar. Kenapa disebutkan dalam ayat ini fi hujurikum? Ini sebagai penegasan. Karena biasanya anak tiri itu ikut bareng dengan apa? Dengan ibunya. Ghalibnya ikut dengan ibunya. Jadi fi hujurikum di sini bukan apa? Bukan qayd mu'tabar. Ya. Bukan berarti kalau bukan di rumahnya berarti halal gitu. Tidak. Ya, tidak. Dan itu dibantah oleh para ulama tentang pendapatnya Ibnu Hazm ini. Yang mereka, yang dia kan zahiri, ya, zahiri. Zahiri itu sesuai zahir ayat toh. Berarti warabai pungulati fi hujurikum, yaitu anak tiri kalian yang berada di rumah kalian. Berarti kalau tidak di rumah berarti halal. Itu kan yang zahir gitu, zahiri kan gitu. Ya, yang zahiri seperti itu. Zahirnya seperti itu berarti yang tidak seperti itu boleh. Hukumnya berbeda. Tetapi para ulama membantahnya bahwasanya fi hujurikum ini bukanlah qaid yang mu'tabar, ya, bukan qaid yang mu'tabar. Dan ini tidak masuk kepada bab mutlak muqayyad karena tidak mu'tabar, ya, karena ghair mu'tabar. Begitu juga contoh lain biar memperjelas pemahaman. Contoh lain, wala takrahu fatayatikumul lati 'alal bigha. Hah? Wala takrahu fatayatikum 'alal bigha. Dan janganlah kalian memaksa budak perempuan kalian untuk berzina. Untuk berzina. Apakah maknanya kalau ini bukan budak boleh dipaksa? Hah? Tidak. Tidak. Cuma hanya saja ada penyebutan fatayatikum di sini, yaitu budak perempuan. Karena ghalibnya seorang sayyid, seorang tuan ini mereka berkuasa terhadap apa? Terhadap budaknya, ya, terhadap budaknya. Dan mereka tidak berkuasa terhadap perempuan yang merdeka. Paham ya? Maka para ulama menyebutkan lafadz fatayatikum, ya, yaitu budak-budak perempuan, ini bukan qaid mu'tabar. Bukan qaid mu'tabar. Paham ya, bukan qaid mu'tabar. Jadi bukan maknanya wala takrahu fatayatikum 'alal bigha. Janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berzina. Oh, apa? Salah. Ulangi. Wala takrahu fat, ada ayat setelahnya. Ini kalimat satunya. In aradna tahassuna. Afwan. Ulangi. Wala takrahu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassuna. Nah, in aradna tahassuna, ini kaidnya. Janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berzina apabila mereka menginginkan menjaga diri. Apabila mereka menginginkan menjaga diri. Nah, lafaz in aradna tahassuna, apabila mereka menginginkan menjaga diri. Apakah maknanya apabila mereka tidak menginginkan menjaga diri boleh dipaksa? Hah? Boleh tidak? Ya tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Tetapi di sana para ulama juga ada yang menjelaskan seperti yang tadi anak awal jelaskan. Dari sisi apa? Ya dari sisi fatayat ini. Fatayat ikum alal bidho, yaitu seperti yang anak catat di sini. Ya, ini ta'liq waktu anak dengan waktu itu Syekh Abdullah, ya. Beliau menjelaskan bahwasanya tadi seperti yang anda jelaskan awal, yang dimaksudnya itu fatayatikum, yaitu budak perempuan. Dalam artian, apakah yang dilarang memaksa itu kepada budak saja, kemudian yang merdeka tidak? Jawabannya sama, ya, jawabannya sama. Tetapi sebagian ulama mengambil dari sisi in aradna tahassuna, dari sisi itu, ya, dari sisi kaidnya dari sisi itu, yaitu in aradna ta'asun, apabila mereka menginginkan menjaga diri, itu kaid yang ghair mu'tabar, yang artinya apabila mereka ini tidak ingin menjaga diri, apakah boleh dipaksa? Ya, jawabannya tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Naam. Terus insyaallah nanti akan kita bahas lagi penjelasan tentang apabila berbenturan antara mutlak dan muqayyad, ya, antara kalimat yang mutlak kemudian ada kalimat yang muqayyad. Seperti tadi fatahriru raqabah, ya, fatahriru raqabah, maka merdekakanlah seorang budak. Kemudian di sana ada kalimat fatahriru raqabatin mu'minah, maka merdekakanlah budak yang mukmin. Mana yang diambil hukumnya? Mana yang wajib? Apakah memerdekakan budak secara bebas? Terserah mau yang kafir, mau yang mukmin, mau yang laki-laki, mau yang perempuan. Atau yang dilaksanakan ayat satu lagi, dalil yang satu lagi, fatahrir raqabatin mu'minah. Maka merdekakanlah budak perempuan yang mukmin. Nah, mana yang dipakai ini? Nah, insyaallah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, termasuk nanti pembahasan tentang isbal, ya. Tentang isbal nanti masuk pada permasalahan mutlak dan muqayyad. Untuk kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.